tekantun atau kapal Saindra? Nuhun nuhun, bangga ligi ligi ligi ligi. Punten kapengkeran, bangga bangga. Pasti muka lalan doan pasti tigin Pak Haji ikin masing tigin paniatan. Batara Kresna dedeheus ka Hyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra kitu kayaanana Gusang Nalendra Prabu Batara Kresna undir hangandika Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep bagi Agusna. Dah. Nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagian. Kalayan hapun tentino pihak karpatan ageng semonten alit. Saling malu. Aya naon itu. Amuing-amuing. Kawas anu rurusuhan Kresna ceng. Naon Kresna? Sarebu lajanten benu laksa pun tados duka muga ulah janten ngating penggalih yang. Putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun. Gera pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gera pedar sacara basna cekan kainya. Dau. Taya sanes aya taroskeun mun eyang. Aya tanyakeun. Ceng. Anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes. Dupi eyang batara atana pisanes. Kumaha Kresna? Dupi eyang batara atana pisanes. Sadayana yeun di dieu. Naon tara-tara tisasari? Kaca Trenggana Minangka ieu teh. Cicing sia. Duh ieu Kresna ieu. Yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu. Keur murka. Kade adi. Akang persanten kana kawaspadaan adi. Kana permana tinggalan persanten sagemlengna. Naon Kang? Yang akeun. Jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh batara. Leres. Jawaban anu pasti eyang teh batara. Dupi eyang sepuh sarua batara. Dupi pangersa sami batara. Dupi kaula? Kresna oge batara. Oh sami, sami. Sarua Kresna batara, eyang batara. Mung dina naon bentena? Lir tangka teureup jeung kelewih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Tah, barareda jigana. Ting beda budi. Batara nama sami sarua. Dupi bentena ai bedana teh pancena. Ai eyang mah batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam. Alam sawarga maniloka. Alam madyapada. Alam marcapada. Ai eyang hidup mah ieu duta sawarga. Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya. Dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis batarana mah sami sarua. Nuhun eyang, nuhun. Tah. Ai kitu naon? Upami ieu mah. Upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu. Tah. Kade. Persanten akang kadi. Persanten pisan. Kitu naon ngan ngecebrek ka kita tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangklukna? Hei Indra, hei. Panyakit TBC liper mah lila rek tepana teh. Tapi panyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas, awas. Jadi aya nu ngahina kana kabateraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka Eyang. Sarua, sarua. Na Eyang teu nyaurkeun sarua. Jiga nama kana kitu Kresna. Saha mangkelukna anu ngahina? Upami aya nu ngahina kana kabateraan Kresna naon hukumanana? Gebruskeun ka kawasan dera di muka. Urang totogkeun ka kawas dera di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan. Nuhun, nuhun. Saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabateraan? Kumaha upami yeun nu ngahina teh sanes anu lian? Anak, anak dulur, atanapi dulur sorangan. Ari hukum, apa Kresna hukum adil? Kumaha? Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung, ulah penting kana koneng, teu ninian, teu akian, teu indung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Salah tuntut. Tuntut salah. Itu di sawarga amanya beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawas cadar di muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matuntut. Hai, nuhun, nuhun. Iya. Na saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anu lian. Saha? Putra Nabi Ma Gatotkaca. Gatotkaca, Gatotkaca. Dugi ka nangtang sok cenah Kresna nyage Batara, hayuh urang patutunggalan oko pigalan pati. Ceuk Gatotkaca sumuhun. Nah heueuh teteh kitu. Lamun nya teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun nya mah asa kasida teuing ta mah. Ceuk urang kuningan mah kagila-gila kading. Ceuk urang Majalengka. Si Gatotkaca wani ngahina nangtang gelut timbalan aeh urang ajar eta mangkeluk adi adi adi kaula kade kade kade cicingkang cicingkang cicing ulat cicing da teu lompatan ieu oge cicing eyang uning ngaku anjeun naon kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodog di kawah sandra di muka dicampuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatotkaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut. Jadi cumun newak Gatotkaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak. Dah silaka, silaka. Upami diserang, ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang manawi Eyang di dieu kagungan pianteunana si Gatotkaca kedah kunaon sajabi ti ku konta. Wo, Alah, silakan, silakan. Oh, aya Kresna. Aya, aya. Duh, nuhun Eyang. Kumaha upami bade ditamu teh bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut Eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tai di jerona teh tarumpah tarumpah tarumpah nusok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal remek awakna weh bra bawa iya geus paes si Gatot Kaca buru-buru iya pusaka bikin bawa di kadi hai ya mohon ayo ayo galak kasurala iya pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina ke paralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih Adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bis leuwit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot deui nya eta masihan kasempetan ka para nonoman ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan bade niis bade wangsul kaula nun adi kakang panjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leras nanaonan ari ua mereka sempetan ka hideup bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab oh tangtos kenaon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon Ah. Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme? Neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan leres taeta sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeulah ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula. Ceuk Kresna ceuk musuh. Ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat dipencit.

Alah. Kamu aneh wak Saddam Hussein. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna, Kasawarga, dek nanyakin, nganyakin, oh nanyakin nyajeng tena limaan. Legede. Tak urang ayeuna. Tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup. Notokin kakawasan dari muka kabeh sangem sangem sangem mayunan anak Pandawa sangem da Pandawa matara iya siit kanu hidung tara penting kanu kuning dewa salah dituntut kajian nepi kapaeh mana nama nyatina naon nepi kapaeh oge Pandawa na eta nuturkeun aki-aki buci trek hidung ngarana Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Allah nya nya Kang eh marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang mah ku bersina we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun tita tadi bejaan ah eta Tita tadi, toel doi, toel doi. Tak halis itu ngiplik aja Tita tadi gitu. Iya, tadi ngodoha nih kaputra nih tadi. Aduh, toba. Walalawara. Menghidang menerjan panona sipit jika pasarip. Jelegur, teta masih cepo sidawala sigare ngahina ka urang. Atur luntur di bawah urang komara urang. Mangkaning eta Semar Badrana yate nyage kitu sipit panona. Haji Syarif kitu pisan. Tapi lamun geus molotot. Bangunan nu geusna cep oge runtuh deui. Da bongana pondasina kurang pageuh. Tuh. Benerna gitu. Marokana aing ngadedona persis Haji Sidik. Tapi elmuna tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tinggali kesang tukangna. Na kumaha teteh akang ninggal dina kaca Terengganu gara cobi tinggali. Cobi gelombangna. Aduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di nagara Pringgandani teh. Di bulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tindakan anu anarkis geus jadi separatis malah ngahajang ngabrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna tegini sahanu lepat da Gatot Kaca mati tai indungna bari nage hak tama aduh silaka kang tah itu numawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci trek hideung hayu kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat? Simpen heula. Jadi akang teh teng ceos. Nya. Teu geus balik. Teu nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga, mangga, mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka inya. Cemerlang. Antal mautu koblal mautu teh eta kudu bisa maot sacana mati teh beh dieu na mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timbalan kadieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun matak ulah getah sarupa teu teh kitu.